menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Berarti kajian saya selesai. Wassalamualaikum. Ya, kajiannya mudah ya, tidak sulit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pernikahan yang diatur dalam Islam, ada satu ayat yang menjadi sumber pokok berkeluarga muslim. Ayat tersebut adalah surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dari tanda-tanda atau dari ayat-ayatnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sedikit menyimpang dari tema kita. Di dalam Al-Quran sering disebutkan kata ayah, ayatun, yang kalau dalam bentuk jamak banyak ayat, termasuk dalam ayat ini, wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya. Maka pelajarannya adalah setiap ayat atau kata yang berupa ayat dalam Al-Quran, maka maknanya ada dua. Al-ayah al-matluwah wal-ayah al-kauniyah. Artinya, setiap kata ayat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya ada dua. Ayat yang dibaca dan ayat yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau ketika menafsiri ayat ini, yaitu wa min ayatihi, dari ayat-ayatnya, beliau mengatakan ad-dallah ala 'azamatihi wa kamali qudratihi annahu khalaqa aba'akum adama min turab. Artinya, dari tanda-tanda yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan kuasa Allah. Lihat, ini menunjukkan bahwa ayat yang dimaksud pada ayat ini, Ar-Rum ayat 21, adalah ayat kauniyah, ayat yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana yang sudah saya singgung, ini menyimpang dari tema kita, setiap kata ayat dalam Al-Quran maka maksudnya bisa dua, ayat yang dibaca atau ayat yang berarti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Dari tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian istri-istri. Imam Ibnu Katsir mengatakan ai khalaqa lakum min jinsikum inatsan yakunna lakum azwajan. Lihat ini, yaitu maksudnya adalah Allah telah menjadikan bagi kalian dari jenis kalian para perempuan yang menjadi istri bagi kalian. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa haramnya dan tidak sesuai fitrahnya kalau ada seseorang menikah dengan sesama jenis. Ya, karena Allah berfirman an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, yaitu Allah telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian azwajan, yaitu pasangan-pasangan, yang mana pasangan tersebut berasal dari jenis kelamin perempuan. Maka ini ayat bantahan untuk orang-orang yang memperbolehkan nikah dengan sesama jenis. Seperti yang terjadi di zaman sekarang, yang memperbolehkan dan mulai digalakkan oleh orang-orang yang hilang akalnya, hilang fitrahnya. Boleh menikah dengan sesama jenis. Kalau boleh menikah dengan sesama jenis, bagaimana bercocok tanamnya? Ya, masa main pedang? Ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Tetapi begitulah, syaitan senantiasa memerintahkan kepada perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji dan kotor, yang menunjukkan kepada syahwat yang diharamkan. Ini satu faedah dari ayat ini, yaitu termasuk fitrah manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan dari perempuan, bukan dari sesama jenis. Kemudian Allah berfirman, litaskunu ilaiha. Lihat, agar kalian wahai para lelaki merasa tenang kepada istri-istri tersebut. Semestinya kalau sudah punya istri itu tenang. Idealnya begitu. Kalau ada yang punya istri enggak tenang, ini berarti tujuan menikahnya belum tercapai. Ayat ini semisal dengan ketenangan, semisal dengan surat Al-A'raf ayat 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum min nafsin wahidah, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian dari satu jiwa dan menjadikan, yaitu menjadikan kita semua dari Adam. Semua insya Allah sepakat bahwa kita ini asalnya dari Adam, satu jiwa. Kemudian dari Adam dan Hawa keluarlah keturunan-keturunannya termasuk kita sekarang. Insya Allah semua sepakat ya. Tidak ada yang setuju dengan bahwa dia adalah keturunan kera. Ada yang setuju? Khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menjadikan kalian satu jiwa. Wa ja'ala minha zaujaha, dan yang telah menjadikan dari satu jiwa tadi istrinya. Liyaskuna ilaiha. Lihat, agar sang suami tenang kepadanya. Semestinya begitu, Pak. Dan ingat ibu-ibu, kalau suami Anda pulang ke rumah, bagaimana bisa membuat suasana tenang? Begitu juga ketika Anda wahai para suami berhadapan dengan istri Anda, bagaimana bisa membuat tenang? Karena itu tujuan menikah. Kalau ada suami istri, ya, laki-laki perempuan kemudian menikah, kok tidak tenang? Ini tujuan menikahnya tidak tercapai. Makanya saya sering mengatakan, ukur kecintaan dan kasih sayang istri Anda kepada Anda dengan, ini perhatikan, dengan pernahkah dia merasa kangen ketika berpisah dengan Anda. Entah itu keluar rumah, kerja, atau keluar kota, pernah enggak Anda ditelepon oleh istri Anda, "Mas, kapan pulang? Kangen." Pernah? Atau sebaliknya, "Mas, gak usah pulang aja." Hah? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena itu standar kecintaan. Merasa tenang dengan pasangan hidup itu standar kecintaan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat dicintai oleh para sahabatnya. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Mekah. Kemudian menaklukkan kota Mekah. Kemudian beliau mengatakan, "Man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin." Yang masuk ke dalam Masjidil Haram dia aman. "Wa man dakhala bait Abi Sufyan fahuwa amin." Yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dia aman. "Wa man dakhala baitahu fahuwa amin." Siapa yang masuk ke dalam rumahnya dia aman. Kata orang Ansar, wah ini nih orang ingin pulang sendiri, ingin pulang lagi ke kampung halamannya, menunjuk kepada Rasulullah. Ini orang yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata seperti itu karena ingin kembali ke kampung halamannya. Kaum Ansar berkata seperti itu bukan ingin menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ingin agar tidak berpisah dengan beliau, saking cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh para sahabatnya? Yang bisa jawab saya kasih duit 100.000. Ah. Membuat tenang para sahabat. Kata orang Arab, yahumu haulal hima. Jawabannya itu di pagar-pagar belum masuk tuh. Lihat perkataan Imam Nawawi, dan ini bisa dicontoh oleh para suami. Bagaimana para sahabat sangat mencintai Rasulullah? Apa sebabnya? Begitu juga nanti bagaimana sang suami sangat dicintai, dikasihi oleh istrinya. Apa sebabnya? Kita kaitkan itu dengan ini nanti. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, salah satu penyebab atau tiga penyebab sahabat Nabi sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, husnu khilqatihi, baik penampilannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah penampilannya kurang, senantiasa sangat sempurna dalam fisik, menjaga tubuhnya. Makanya saya pesan kepada bapak-bapak dan bapak-bapak sekalian, jaga penampilan di hadapan istri. Itu tas pinggang permanen dihilangkan. Paham tas pinggang permanen? Ya. Seorang lelaki ngalah-ngalahin wanita hamil. Gimana mau enak dipandang mata? Istri kita mau bersama kita, itu juga kayaknya terpaksa. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada yang belum paham tas pinggang permanen? Baru begini-begini. Jaga penampilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mau masuk rumah, beliau senantiasa bersiwak agar menjaga bau mulut di hadapan istrinya. Gara-gara menjaga bau mulut ini, beliau sallallahu alaihi wasallam hampir saja mengharamkan madu. Turunlah surat At-Tahrim ayat yang pertama, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai para nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu, yaitu madu? Nanti ceritanya saya akan ceritakan. Demi mencari keridhaan istri-istrimu, ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak istri. Istri yang ini dengan kelompok istri yang ini. Istri yang ini bersepakat, kita ingin agar Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu condong kepada istri yang ini. Maka mereka bersepakat mendatangi istri yang ingin digilir dari kelompok ini. Mereka mengatakan, kelompok yang di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat suka madu. Maka kalau beliau nanti menggilir engkau, suguhi beliau madu. Sang istri yang kelompok sini, iya, saya akan suguhi madu. Maka ketika disuguhi madu, kemudian selesai pergiliran, maka Rasul SAW menggilir istri yang di sini. Kemudian istri yang di sini sudah sepakat, kalau nanti Rasulullah SAW datang, maka katakan mulut beliau bau. Maka Rasulullah SAW ketika menggilir, wahai Rasulullah, mulutmu bau. Ada apa? Kamu makan makan apa? Dimakani apa oleh sebelah? Lihat. Ya, ada saya pernah baca bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidakunna 'adzim." Artinya tipuan para perempuan itu dahsyat. Ingin tahu cerita dahsyatnya tipuan para perempuan? Suatu ketika sang istri sakit keras. Kemudian dia bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kalau saya meninggal, kira-kira kamu mau menikah lagi enggak?" Maka sang suami demi menjaga perasaan istrinya yang lagi sakit keras, enggak mungkin dia, "Ya, sehari setelah kamu meninggal paling saya nikah lagi." Enggak mungkin seperti itu. Maka dia jaga perasaannya. Maka sang suami mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, selama tanah kuburanmu masih basah, aku tidak akan pernah menikah. Kalau seandainya kamu meninggal." Maka akhirnya meninggallah sang istri. Sang suami setiap hari berziarah kubur kepada istrinya. Demi apa? Kapan keringnya? Ternyata setiap hari berziarah kubur kok enggak kering-kering. Berziarah kuburnya di waktu itu pagi terus, pagi-pagi, enggak kering-kering. Ini apa sebabnya? Ketika dia rubah waktunya berziarah kubur sore hari, ternyata dia melihat adik istrinya menyiram kuburannya. Kemudian ditanya oleh sang suami, "Wahai adik iparku, kenapa engkau siram kuburan kakakmu, istriku, almarhumah rahimahallahu ta'ala?" Maka dia mengatakan, "Sebelum meninggal, kakak saya berpesan. Kalau saya meninggal, siram terus-terusan kuburan saya." Paham gak ceritanya? Agar apa? Agar sang suami tidak pernah menduakan dia. Tapi Bapak Ibu, anggaplah itu rasa cinta seorang istri kepada suaminya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi. Maka akhirnya Rasulullah SAW merasa mulutnya bau. Nah, ini perhatikan ini. Jaga penampilan di hadapan istri. Ya. Bau badan, potongan rambut, itu baju kaos dalam yang sudah kuning, kenapa sih suka sekali dipakai, kenapa? Yang sudah bolong-bolong, ya sih ganti. Itu peci yang sudah menguning, itu diganti. Jaga penampilan. Saya paling tidak suka satu istilah. Salah satunya adalah honeymoon, bulan madu. Karena madunya cuma sebulan, manisnya cuma sebulan. Setelah bulan madu, semua bulan pahit. Apa maksudnya? Ketika bulan madu baru menikah, jaga perasaan, jaga penampilan. Kalau ingin buang angin, harus keluar rumah, ke kamar, atau ke kamar mandi, atau kemana. Tidak ingin di hadapan istrinya atau suaminya. Itu tatkala honeymoon, bulan madu. Tapi kalau sudah habis bulan madu, perang mereka. Prat, pret. Subhanallah. Jaga penampilan ya akhi. Jaga penampilan di hadapan istri. Di hadapan istri kita. Bukan hanya ketika kita keluar rumah menjaga penampilan. Jaga penampilan di hadapan istri. Ketika makan bersama. Ini sebagian suami kadang-kadang ketok kalau makan bersama. Ya, pakai sarung seadanya. Habis itu buka baju. Coba makan gaya-gaya seperti ini. Kalau ingin kajian saya seperti ini, saya makan bersama istri seperti ini. Alangkah indahnya. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Perempuan sang istri juga begitu, jaga penampilan di hadapan suaminya. Dan ini nanti saya akan sebutkan beberapa tips menjaga mawaddah dan rahmah. Dan itu inti kajian kita. Yang jelas, jaga penampilan di hadapan sang suami. Lihat, litaskunu ilaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa dicintai oleh para sahabatnya? Karena bagus penampilannya. Lihat saja, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina oleh musuh-musuhnya selama hidup beliau dari sisi fisik, enggak pernah. Karena beliau penampilannya benar-benar sempurna. Maka jaga penampilan di hadapan pasangan kita agar kita dicintai oleh pasangan kita. Yang kedua, sebab Rasulullah SAW dicintai oleh pasangannya, husnu khuluqihi, bagus akhlaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat santun, penyabar, sopan kepada para sahabatnya, bahkan kepada musuh-musuhnya. Ini yang menjadikan akhirnya beliau sangat-sangat dicintai oleh para sahabatnya. Lihat, ada seorang, kalau tidak salah nama beliau Ma'qil ibnu Yasar. Seorang bertanya, meminta sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta lagi, dikasih, minta lagi, dikasih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beriman. Kemudian dia mengatakan, wallahi ya Muhammad, innaka la abghadun nasi ilayya. Demi Allah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah dahulunya manusia yang paling aku benci. Al-ana innaka la ahabbun nasi ilayya. Sekarang engkau adalah manusia yang paling aku cintai. Bagus akhlaknya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, akhlak yang bagus itu terpancar dari tiga sifat. Yang pertama, basyasyatul wajhi, wajah yang tersenyum. Ya. Coba sering-sering tersenyum dengan istri kita. Ini sebagian orang, sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi malam di Ponorogo. Sebagian orang, kalau dengan orang lain di luar rumah, santun, sopan, nya minta ampun. Apalagi sama ustadznya mungkin. Gini ustadz, nopo ustadz, ada yang perlu dibantu ustadz? Gini ustadz, sambil senyum, sambil nunduk-nunduk, dengan sangat santunnya. Tapi giliran dengan istrinya, tidak dihargai sama sekali. Ya, tidak dihargai sama sekali. Maka bapak ibu saudara saudari, berakhlak yang baik, salah satu akhlak yang baik, basyasyatul wajhi, wajah yang tersenyum. Yang kedua, yaitu badhlun nada, suka memberi. Jadi suami jangan bakhil, karena itu akhlak yang baik, suka memberi. Yang ketiga, kaful adza, tidak suka menyakiti. Sebagian suami sukanya ngomong tentang poligami kepada istrinya. Akhirnya istrinya setiap malam sedih, dak digduk, istri saya, suami saya bawa madu enggak? Kalau madunya asli, ya, selalu. Saya pernah punya kawan, subhanallah. Ada kawan saya ini, dia punya media sosial, mungkin bapak-bapak tahu dan terutama anak-anak muda tahu, BlackBerry. Di sana dia berteman dengan istrinya. Sang suami selalu bikin status tentang poligami. Sampai sang istri bosan, akhirnya diputus pertemanannya. Lihat, subhanallah, ya. Sering-sering berbicarakan seperti itu. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang merupakan hal harus dibicarakan dengan istri. Kalau seandainya ingin, langsung action. Nggak usah terlalu banyak ngomong. Biasanya kalau orang terlalu banyak ngomong, nggak jadi. Betul apa betul? Susahan mana? Minta izin atau minta maaf? Ini belum paham, minta izin dan minta maaf. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya teringat Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz saya, sahabat terdekat saya, Al-Ustaz Firanda Hafizullah Ta'ala. Beliau di suatu kajian pernah ditanya tentang poligami. Ustaz, kata beliau, pertanyaannya dibaca oleh beliau, bolehkah kita berpoligami dengan niatan agar keturunan kita lebih baik dari sebelumnya? Maksudnya mencari istri yang mungkin ahli ibadah, akhlak baik, bahasa, bisa bahasa Arab, ataupun ustazah, ataupun hafal Quran dan semisalnya. Merubah keturunan. Boleh enggak? Kata sang ustaz, ini orang nyari-nyari alasan. Kalau ingin nikah lagi, nikah aja sana, jangan nyari-nyari alasan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana caranya minta izin kepada istri agar istri mengizinkan dipoligami? Kata beliau, saya saja tidak diberikan izin, bagaimana mau beritahu antum? Kemudian beliau mengatakan, kalau nanti antum diberikan izin, beritahu saya bagaimana caranya. Dengan bahasa-bahasa logat sorong begitu. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh para sahabatnya? Maka jawabannya adalah husnu hadiyatihi, baik hadiahnya kepada para sahabatnya, sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Dan hadiah yang paling besar dari Rasulullah terhadap para sahabatnya, ini bisa dicontoh oleh para suami, yaitu membimbing umatnya kepada hidayah Allah. Maka hadiah terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah kepada agama Islam. Hadiah terbesar kepada istri dari seorang suami adalah hidayah kepada agama yang benar, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami oleh para salafus saleh. Ini makna firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, yaitu istri dan anak-anak kalian, dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, maksud menjaga istri dan anak-anak dari api neraka adalah alimuhum wa adibuhum, ajari mereka dan didik mereka perihal agama. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa maksud daripada menjaga anak dan istri dari api neraka adalah memberitahukan kepada mereka tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Litaskunu ilaiha, agar kita merasa tenang dengan istri tersebut, agar istri kita merasa cinta. Makanya Allah setelah itu berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan antara suami istri, antara kalian wahai suami istri, mawaddah. Mawaddah artinya rasa cinta. Rahmah, kasih sayang. Ini harus dimaknai baik-baik. Harus ada dua-dua dalam keluarga muslim. Bukan cinta saja tanpa rahmat, bukan rahmat saja tanpa cinta. Enggak. Harus dua-duanya, cinta dan rahmat, kasih sayang. Taib. Cinta kata para ulama lebih identik dengan ingin dilayani, ingin menikmati, ingin melampiaskan syahwat. Itu mawaddah. Cinta lebih cenderung kepada ingin dinikmati, ingin dilayani, ingin bisa melampiaskan syahwat. Itu kata cinta identik dengan itu. Kadang ada orang cinta tapi tidak kasih sayang. Kasih sayang apa? Kasih sayang identik dengan kelakuan yang baik, perkataan yang santun kepada istri, kemudian pemberian yang banyak kepada istri. Nah, Bu, saya sebutkan pemberian, mudah-mudahan setelah ini diajak ke mall, Bu. Ya, ada orang yang cuma cinta tapi tidak kasih sayang. Makanya kadang-kadang setelah dia dilayani oleh istrinya, istrinya ditempelengnya. Ini cuma punya rasa cinta tapi tidak kasih sayang. Ya, pahami baik-baik itu. Ada cinta mawaddah dan ada rahmah kasih sayang. Cinta identik dengan minta dilayani, minta bisa menikmati dan juga bisa melampiaskan hawa nafsu. Ada orang habis dilayani oleh istrinya, dia bertengkar dengan istrinya, mukulin istrinya. Ada tidak? Ada. Karena dia cuma mendahulukan rasa cinta, tidak rasa rahmah. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai dua-duanya. Ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Man ahabbun nasi ilai?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Maka beliau mengatakan, "Aisyah, Aisyah yang aku cintai." Artinya, yang aku cintai dan aku ingin selalu dilayani, diberikan pelayanan di atas ranjang oleh Aisyah. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha paham. Beliau memberikan waktu giliran beliau kepada Aisyah. Karena Rasulullah SAW lebih condong kepada Aisyah dalam perihal cinta. Begitu juga beliau, Rasulullah SAW mengumpulkan antara cinta dengan kasih sayang. Cinta dengan kasih sayang. Beliau mengatakan, "Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian, sekasih-kasih kalian adalah suami yang paling baik, paling kasih kelakuannya terhadap istrinya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, harus diingat itu. Harus terkumpul dalam keluarga muslim dua hal. Rasa cinta dan kasih sayang. Kalau cuma cinta, maka itu identik dengan syahwat, itu identik dengan kemolekan tubuh. Habis molek tubuhnya, sudah keriput, sudah mulai rata tubuhnya. Ya, ada sedikit menyinggung tentang rata tubuh. Tidak boleh seorang istri atau seorang suami ejek-ejekan di antara mereka. Enggak boleh. Dan ini termasuk kasih sayang. Meskipun dalam rangka bercanda. Sang suami buka baju di rumahnya, kemudian sang istri mengatakan, "Masya Allah, kudanil dari mana ini?" Ini enggak boleh. Kebalikannya, sang istri juga tidak boleh mengata-ngatai suaminya. Kata sang istri, "Saya balas nanti." Sang istri di dalam rumah, di dalam kamar mungkin sedang buka baju. Sang suami masuk kamarnya. Kemudian mengatakan, "Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah." Singa duduk dari mana ini? Ini tidak boleh. Ya, saling ejek mengejek dalam perihal bercanda tidak boleh. Karena itu tidak kasih sayang. Maka Bapak Ibu saudara saudari, ada orang kadang-kadang sangat semangat. Saya subhanallah, perhatikan baik-baik. Ada orang pernah curhat ke saya, ibu-ibu curhat, "Ustaz, saya tertekan dengan suami." "Emang kenapa?" "Suami saya kayaknya hiperseks. Minta dilayani per hari 4 kali. Dan kadang-kadang ketika saya belum selesai, baru pulang dari sawah, belum bersih-bersih, dia pokoknya harus minta dilayani." Ini cuma mengedepankan rasa cinta, tidak kasih sayang. Ya, maka harus dua-duanya, rasa cinta dan kasih sayang. Malam pertama, ketika seorang sudah menikahi seorang perempuan, maka dia harus mengedepankan rasa cinta dan juga rasa kasih sayang. Dia ingin melampiaskan syahwatnya yang belum pernah dia lampiaskan, dan itu adalah tabiat manusia. Tetapi dia lihat kadang-kadang sang perempuan ini juga apakah siap untuk dilampiaskan syahwatnya atau tidak. Maka sang suami harus sabar. Saya pernah diceritai oleh seseorang, gara-gara seorang perempuan takut sekali menikah dengan seorang lelaki dan akhirnya menikah juga. Malam pertama sang perempuan memakai celana lapis 10. Ya, itu takut. Karena sebelumnya belum pernah satu kamar dengan seorang lelaki, berjauh-jauhan, tidak pernah. Ini siapa? Kok bisa masuk kamar saya? Maka harus dikedepankan pada saat itu rasa kasih sayang. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini seperti yang saya singgung, jangan pernah ada cuma honeymoon. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau menggauli istrinya, beliau begitu romantisnya. Kasih sayang identik dengan romantisme. Beliau begitu romantisnya, beliau minum susunya, kemudian beliau beri minumkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, atau Aisyah minum dulu kemudian beliau minum bekas dari mulut Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jangan asal main paksa malam pertama. Karena ini tidak kasih sayang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka harus ada duanya, dua-duanya. Nah, untuk memupuk itu semua, maka kita ingin membahas bagaimana rasa cinta dan rasa kasih sayang itu terus terpupuk, terus dia berbuai, menuai kebaikan-kebaikan di tengah keluarga. Ada kadang-kadang seorang suami istri bosan dengan istrinya. Si istri bosan dengan suaminya. Seperti yang sering saya singgung. Ada seorang ibu-ibu pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, boleh enggak saya berdoa seperti ini? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tetapi kalau suami saya juga masuk ke dalam surga, mohon ya Allah, jangan pertemukan kami lagi." Kenapa? Mungkin karena saking bosannya. Pae lagi. Ya. Ada orang-orang yang bosan. Maka ini harus terus dipupuk agar tidak bosan, agar tidak basi, agar tidak kering cinta dan kasih sayang tersebut. Caranya yang akan kita sebutkan sekarang. Yang pertama, yaitu sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Kullu bani Adam khata'." Setiap kullu itu adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata kullu menunjukkan kata yang menunjukkan paling kuat, menunjukkan kepada seluruhnya. Seluruh anak Adam adalah khata'. Khata' orang yang selalu melakukan kesalahan, bukan sekali dua kali, selalu. Maka sering-sering memaafkan kesalahan sang suami atau sang istri. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita harus sering-sering memaafkan kesalahan sang suami atau sang istri? Karena istri kita bukan bidadari yang tidak pernah salah. Suami kita bukan malaikat yang tidak pernah salah. Kalau bahasanya Al-Ustaz Al-Fadhil Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah, lihat isinya, jangan lihat kosongnya. Dan itu cara bagaimana mudah memaafkan kesalahan istri dan kesalahan suami. Lihat kelebihan sang istri, lihat kelebihan sang suami tatkala mereka berdua melakukan kesalahan. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah istri-istri kalian dengan baik. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin kalian membenci sesuatu dari istri, tetapi Allah menjadikan dari istri tersebut kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini ayat An-Nisa ayat 19 persis seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhara." Artinya, tidaklah seorang lelaki beriman membenci istrinya yang beriman. Janganlah seorang lelaki yang beriman membenci, memarahi, mencela, mencaci istrinya yang beriman. Kalau dia membenci salah satu dari sifat sang istri, maka dia sang istri tersebut memiliki kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Begitu juga sang suami. Kalau sang istri membenci salah satu sifat dari sang suami, maka lihat kebaikan-kebaikan suami yang begitu banyak. Saya beri contoh biar mudah dipaham. Seorang pernah curhat, "Ustaz, saya ingin curhat tentang keluarga." Silahkan. Kawan saya, beliau ahli masak di Hotel Bintang 5. ganteng orangnya. Kemudian kenapa saya sebutkan ganteng itu nanti ada ceritanya. Kemudian beliau cerita, "Ustaz, saya ingin curhat tentang kekurangan istri saya." "Oh ya. Apa kekurangan istri Bapak? Istri Mas, istri sampean?" Beliau mengatakan, "Istri saya itu enggak romantis, Ustaz." "Memang romantis yang Bapak inginkan gimana? Kemudian kok Bapak bisa membandingkan, menyatakan istri Bapak tidak romantis? Pasti Bapak membandingkan dengan yang lain." "Iya, Ustaz. Saya ingin istri saya itu seperti yang di sinetron-sinetron itu, Ustaz." Ini kejadian nyata. "Saya ingin dipeluk, ingin dibelai, ingin digini, ingin seperti itu semuanya." Maka saya bilang, pertama, Anda nonton sinetron itu yang membuat hati Anda akhirnya tidak condong kepada istri. Dan ingat ini baik-baik. Lelaki yang matanya dibiasakan melihat yang haram, yang halal di samping kita dicabut nikmatnya oleh Allah. La in syakartum apa? La zidannakum, jika kalian bersyukur dengan adanya istri yang halal, Allah akan tambah rasa cinta kasih sayang kepada istri. Wa la in kafartum, jika kalian kufur menggunakan nikmat tersebut tidak pada tempatnya, itu kufur nikmat, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Dicabut oleh Allah nikmat melihat istri, dicabut gara-gara kebanyakan melihat wanita-wanita yang diharamkan. Itu satu. Yang kedua, Mas, kalau istri Anda tidak romantis, saya boleh menebak tidak? Istri, makanya saya katakan tadi, laki ini ganteng dia. Anda orangnya ganteng, bagus rupa. Saya yakin Anda mempunyai selera yang juga tinggi. "Oh iya, Ustaz, istri saya cantik." Ingat ya, Mas, tidak romantis lawan cantik, satu lawan satu. Yang kedua, kalau saya boleh tebak, istri Anda di atas ranjang sangat memuaskan Anda. Paham ya, di atas ranjang bukan main petak umpet. Sangat memuaskan Anda. "Oh iya, Ustaz. Alhamdulillah kalau itu tidak pernah tidak memuaskan." Ingat ya, Mas, tidak romantis lawan dua, dua lawan satu. Ini saja sudah kalah, Mas. Yang ketiga saya katakan, istri Anda sangat baik pendidikannya kepada anak-anak Anda. Anak Anda kalau ditanya, guru mengaji pertama Anda siapa? Kamu siapa wahai anak? Maka dia akan mengatakan dengan bangganya, "Ibu saya." Ini perhatian kepada sang ibu. Ini perhatian kepada ibu-ibu yang ada di rumah. Yang lebih banyak waktunya semestinya di rumah dibandingkan di luar rumah. Meskipun tidak terlarang bekerja di dalam agama Islam bagi perempuan, akan tetapi Anda sebagai seorang istri plus ibu, 24 jam Allah kasih waktu untuk menjadikan anak menjadi anak yang saleh belum cukup. Bagaimana dikurangi dengan keluar rumah? Alangkah indahnya ketika seorang anak mengatakan, "Guru pertama mengaji saya adalah ibu saya." Subhanallah. Selama hidup anak tersebut membaca Al-Quran, selama itu pahala mengalir ke orang tuanya. Meskipun mungkin orang tuanya sudah menjadi satu tulang ekor di dalam kuburnya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, "Ma syai'un illa bali." Tidak ada sesuatu kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur kecuali akan hancur. "Illa ajbud zanab." Kecuali satu tulang ekor yang masih tersisa. "Wa minhu yurakkabu yaumul qiyamah." Dari satu tulang ekor tersebut, nanti di hari kiamat Allah akan menurunkan hujan bagaikan air mani. Kemudian tumbuhlah kemudian manusia-manusia tersebut kembali seperti sedia kala. Lalu dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemandangan yang mengerikan. Sedikit menyinggung tentang kematian dan hari kiamat, Pak. Kapan kita tertipu dengan dunia, melalaikan sholat gara-gara dagang, melalaikan pergi ke masjid gara-gara kerja, tidak mau berhaji, tidak mau berumroh, tidak mau meletakkan harta di jalan Allah gara-gara cinta dunia. Kapan seperti itu? Kapan kita maksiat? Maka ingat mati, ingat akhirat, ingat kiamat. Dan ingat, kiamat bukan tatkala menunggu dajjal, bukan tatkala Ya'juj Ma'juj datang, bukan tatkala Imam Mahdi keluar, bukan. Kiamat, para ulama mengatakan man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Mungkin sekarang kita meninggal. Mampukah Allah dengan kun fayakunnya semua yang ada di masjid ini meninggal? Mampu. Mulai saat itu kiamat kita. Berarti kiamat kita sangat dekat. Tidak perlu menunggu 2050. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kapan kita mulai tergoda dunia, terlalu sibuk dengan perkara dunia, lupa akhirat, lupa masjid, lupa ibadah, lupa majlis ilmu. Maka ingat akhirat, ingat kiamat. Kembali ke permasalahan tadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Cara yang paling utama bisa memaafkan pasangan, cari kelebihan sang pasangan tersebut. Saya misalkan, seorang istri kadang-kadang dia tidak kurang, bukan tidak, kurang femininnya. Kewanitaannya itu kurang. Kalau makan, ngangkat kaki. Ya. Kemudian makan sama suami, lauknya dihabisin semua. Lupa sama suami di depan. Kalau minum, minum maunya gelas yang besar. Kemudian minumnya gaya-gaya ontak. Guruk, guruk, guruk, guruk. Kemudian letakkan buah. Kemudian setelah itu sendawa. Ini kurang femininnya perempuan. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu mungkin kekurangan dia. Tapi dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Di antaranya, di atas ranjang tidak pernah tidak memuaskan. Di antaranya rumah senantiasa bersih, rapi. Di antaranya yang paling utama, anak-anak kita, penerus kita, harapan kita setelah kita meninggal. Awwala bin salih yad'ulah. Anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Harapan kita setelah meninggal, anak-anak kita dibimbing dengan baik oleh istri-istri kita. Maka bapak ibu, kiat yang pertama, agar mudah memaafkan. Dan ini yang bisa memupuk rasa cinta, rasa kasih sayang, yaitu hendaknya senantiasa sering-sering melihat kelebihan sang istri, sang suami. Sang istri ketika sang suami mempunyai kekurangan, apa kekurangan suami? Yaitu pelit, ya, bakhil, kikir, pelit, medit. Apalagi? Cetil. Dan subhanallah. Dan bakhil itu sinonimnya dalam bahasa Indonesia jelek-jelek. Saya sebutkan ya. Bakhil, kikir, pelit, medit, cetil. Bahasa Betawi, koret. Bahasa Banjarmasin, engken. Jelek-jelek dia. Maka itu kekurangan sang istri. Itu kekurangan sang suami. Maka sang istri memaklumi, mungkin dia sedang mengatur keuangan untuk bulan ini. Mungkin dia kurang penghasilannya bulan ini, harus bersabar. Kesalahan sang suami kadang-kadang suka janji, tapi tidak tepat janji. Benar gak bu? Bu, tidak tepat janji. Misalkan, janji mau pulang dari kantor. Boe mau dibelikan apa? Oh, dibelikan martabak. Sang istri sudah nunggu-nunggu martabak ini di rumah. Ternyata lupa. Alangkah kesalnya. Maka bapak ibu, seperti yang saya sudah singgung, lihat kelebihan sang suami atau sang istri, kelebihan sang pasangan. Itu akan mudah bagi kita untuk memaafkan. Kemudian juga lihat ke yang kedua. Ya, cara agar mudah memaafkan. Ketahui dan yakini baik-baik, pasangan kita bukan malaikat atau bukan bidadari. Yang ketiga, pasangan kita tidak lepas dari dosa dan dari kesalahan. Itu cara mudah bagaimana bisa memaafkan. Lihat sekarang saya ingin cerita bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita yang menarik tentang bagaimana seorang suami memaafkan sang istri, yaitu cerita Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ya perhatikan, "Idza ra'aitini ghadibtu faradhini, wa idza ra'aituki ghadba radhaituki, wa illa lam nastahi." Kata Abu Darda, "Jika engkau wahai istriku melihat aku sedang marah, maka maafkan. Maaf. Tapi jika aku melihatmu sedang marah, maka aku akan berusaha memaafkanmu. Kalau tidak demikian, maka kita tidak akan pernah bisa bersatu." Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban, sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu." Jika engkau setiap perkara senantiasa mencela kawanmu, niscaya engkau tidak akan pernah dapatkan kawanmu yang tidak engkau celah. Artinya enggak ada orang selamat dari kesalahan. Enggak ada kesempurnaan di dunia. Fa'ish wahidan awsil akhaka fa'innahu muqarifu dhambin marratan wa mujanibu. Kalau begitu silahkan hidup sendirian sana. Enggak akan bisa kita tidak mendapati kawan hidup terutama yang tidak pernah melakukan kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Atau kamu sambung hubungan dengan kawanmu tersebut. Tetapi ingat, dia kadang melakukan kesalahan, kadang dia terlepas dari kesalahan. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu sering-sering tenggang rasa dengan perasaan pasangan. Sang suami tenggang rasa dengan pasangannya, istri. Sang istri melihat bagaimana raut wajah sang suami mungkin sedang sedih, sedang muram, sedang kusam. Maka tenggang rasa dengan perasaan sang suami. Lihat, cerita yang begitu menarik disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala kejadian peperangan Badar. Jadi perang Badar itu Rasulullah SAW menang, kemudian mendapati tawanan banyak. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah memberitahukan kepada Rasulullah agar beliau jangan pernah punya tawanan. Ya, agar beliau tidak boleh mempunyai tawanan. Artinya tawanan tersebut dipenggal saja. Tapi Rasulullah mempunyai inisiatif. Abu Bakar pun mempunyai inisiatif bahwa kita bebaskan tawanan ini, tetapi mereka bayar upeti. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 67. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sampai yuthkhina fil ard, sampai dia berkuasa di bumi. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kehidupan dunia, Allah menginginkan kehidupan akhirat. Intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mendapatkan peringatan dari Allah tentang tawanan perang Badar. Makanya ketika diperingatkan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menangis, mereka berdua menangis. Datang Umar yang tadi memberitahukan bahwa enggak usah diterima tawanan, yang dipenggal aja langsung selesai urusan musuh-musuh tawanan ini. Enggak usah diterima upetinya, dipenggal saja. Tapi pendapatnya Umar tidak diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar masuk dalam keadaan Abu Bakar dan Rasulullah sedang menangis. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah," lihat ini potret bagaimana kawan menjaga perasaan kawannya, suami menjaga perasaan istrinya, tenggang rasa dengan perasaan istrinya. Kapan istrinya sedih, sakit, dia ikut harus merasakan rasa sakit, rasa sedih tersebut. Kapan sang suaminya galau, resah, sang istri juga begitu. Lihat ini, Abu Umar berkata, "Ya Nabi Allah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibu." Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, beritahukan kepadaku, apa sebabnya engkau menangis dan juga kawanmu ini menangis, apa sebabnya? Kata Umar bin Khattab, "Fa in wajadtu bukaan bakaitu." Kalau aku mendapati rasa sedih setelah engkau memberitahukan sebabnya apa, kemudian aku sedih, maka aku akan menangis. "Wa illa tabakaitu bibuka libukaikum." Maka kalau begitu, kalau tidak aku mendapatkan rasa sedih, artinya aku biasa-biasa saja, tidak sedih, tidak ingin menangis, maka aku akan berpura-pura menangis karena kalian menangis berdua. Semestinya suami istri seperti itu, saking tenggang rasa. Ini tidak sebagian orang, kadang-kadang sang istri misalkan, suami keluar pulang dari luar rumah, pulang ke rumah dalam keadaan muka masam, cemberut, mungkin dimarahin kepala kantor, mungkin hasil usaha hari ini tidak begitu cemerlang dan semisalnya, maka sang istri jangan cengengesan. Mase, ke mall, Mas. Ditempeleng ibu nanti. Ya. Jangan cengengesan. Tapi rasakan. Sang suami juga begitu. Kalau ketika sang istri, misalkan dia pulang dari kantor, aturan sang istri menyuguhkan dengan senyuman yang begitu cantik, dengan dandan yang begitu luar biasa, menyuguhkan makanan, gorengan, atau semisalnya dengan senyuman. Ini tidak. Datang ke rumah, sang istri tidur tergeletak di sebelah sana. Anaknya tidur di atas sana. Rumah berantakan seperti perang dunia ketiga. Lihat, sang suami pada waktu itu harus tenggang rasa. Kira-kira, bapak-bapak sekalian, apa yang bisa bapak berikan alasan kepada istri? Kenapa rumah seperti itu? Kenapa dia tidak menjemput saya? Ataupun, apa namanya? Menyambut saya. Apa alasannya kira-kira, Pak? Satu, sakit. Yang kedua, cari alasan, Pak. Capek. Ya. Banyak alasannya. Dan saya pesan, sedikit menyimpang tentang hubungan sosial. Salah satu cara agar berinteraksi sosial itu sukses di tengah masyarakat adalah sering-sering mencari alasan agar kita bisa memaafkan saudara kita. Jangan cepat-cepat memvonis. Makanya orang Arab mengatakan, "U'dzur li akhika sab'ina udzran." Cari alasan untuk bisa memaafkan saudaramu, istrimu, pasanganmu dengan 70 alasan. Saya beri contoh. Misalkan, saya pakai baju seperti ini, pakai peci, jenggotan, ada di tengah konser musik. Berikan alasan, Pak. Angkat tangan. Kira-kira saya lagi ngapain? Mencari anak hilang. Yang lain. Yang kedua. Cari alasan, Pak. Mendakwahi sambil dangdut. Yang ketiga, habis bensin. Kok habis bensin di tengah gimana? Banyak begitu, cari alasan yang kita bisa memaafkan suami kita, istri kita. Sebelum kita memvonis, Pak, penyakit manusia itu adalah tergesa-gesa. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa kanal insanu ajulah. Manusia mempunyai sifat yang ada di dalam dirinya tergesa-gesa. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ajula itu disebutkan oleh Allah dalam ayat, jangan kasih nama anak ajula. Ya, mungkin ingin mencontoh bintang film India, ya, namanya ada OO begitu, ajol. Ajula. Ajula itu artinya apa? Tergesa-gesa. Ya. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 11. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan tergesa-gesa, dan itu dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ketika Nabi Adam rebahan, belum dimasukkan, jadi sudah semua anggota tubuh sudah dimasukkan oleh Allah, tinggal ruh yang belum masuk. Kalau tidak ada ruh maka mati, maka dimasukkan oleh Allah ruhnya dari mulai kepala. Ketika ruh jalan ya, melewati mata, matanya sudah mulai bergerak. Melewati telinga, telinganya mendengar. Melewati mulut, mulutnya berbicara. Melewati kerongkongan, dada, dadanya, jantungnya berdetak. Nafasnya sudah mulai bisa bernafas. Sampai kepada pinggang, maka Nabi Adam AS mulai bangun. Lupa bahwasanya ruhnya belum sampai kaki. Beliau berusaha bangun, ternyata tidak bisa. Turunlah ayat tadi. Wa kana al-insanu 'ajula. Surat Al-Isra, ayat berapa tadi? Hah? Ayat 11. Dan surat Al-Anbiya ayat 37. Wa khuliqal insanu min 'ajal. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Tergesa-gesa akibatnya cepat memponis. Kita sedang telepon dengan istri. Halo, Ma. Bagaimana kabarnya? Iya baik Pak, begini. Sang suami ingin bermesraan dengan istrinya mungkin lewat telepon. Boleh gak bermesraan dengan istri lewat telepon? Boleh? Hah? Boleh gak menyebutkan hal-hal yang tabu, vulgar dengan istri lewat telepon? Boleh? Hah? Boleh, siapa yang larang? Wa fi budu'i ahadikum sadaqah. Di dalam menggauli istri kalian, di dalam kemaluannya terdapat sedekah. Sedekah itu, Pak. Meskipun porno dengan istri, enggak jadi masalah. Asalkan jangan kedengaran orang lain. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, itu halal. Tidak mengapa, asalkan jangan terdengar oleh orang lain. Ini saya berbicara tentang telepon. Adapun kalau SMS itu mungkin bisa tersebar atau semisalnya, maka lebih baik dijauhi. Maka ini yang kedua. Dan ada cerita menarik dalam hadis riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Abdurrahman Ibnu Abi Aufa. Beliau, dan ini mudah-mudahan bisa dicontohkan, ini sunnah Rasul, Pak. Dan cerita yang saya bawakan ini adalah mendalili ataupun menyebutkan sebuah kisah untuk bahwa bagaimana sang istri tenggang rasa dengan perasaan suaminya, suami tenggang rasa dengan perasaan istrinya. Lihat Abdurrahman bin Ibnu Abi Aufa. Beliau duduk rebahan di pangkuan istrinya. Ini kata-kata di pangkuan ini saya akan bahas, nanti saya akan kupas. Itu sunnah Rasul, saya akan kupas setelah cerita ini. Di pangkuan istrinya. Kemudian Abdurrahman ibn Abi Aufa menangis. Kemudian ketika menangis, sang istri sebelum bertanya kepada suaminya, kenapa engkau menangis wahai suamiku? Sang istri ikut-ikutan nangis. Lihat. Begitu semestinya. Jaga perasaan pasangan. Belum bertanya kepada suaminya, ikut-ikutan nangis. Kemudian sang suami sampai bertanya, "Ma yubkik?" Wahai istriku, apa yang menyebabkan engkau menangis? Lihat jawaban sang istri. "Ra'aituka tabki fa bakaitu." Aku melihat suamiku sedang menangis, maka aku ikut sedih menangis. Semestinya seperti ini, Pak. Saling menjaga perasaan. Ya, tidak seperti seorang suami kadang-kadang melihat istrinya sakit, ayo kita ke rumah sakit. Itu pun sambil cemberut, ya cepet ke rumah sakit nih. Marah, dimarahin istrinya. Istrinya itu sakit dimarahin. Kamu ini kenapa sakit sih? Buang-buang duit aja. Ya subhanallah. Ada loh suami yang seperti itu. Ya. Bukannya malah dijaga perasaannya. Ayo istriku sayang, kita ke rumah sakit berobat, semoga sembuh. Ini kadang-kadang sudah berobat ke dokter sana belum sembuh. Berobat ke dokter sini belum sembuh. Berobat ke dokter sana belum sembuh juga. Maka sang suami mengatakan, sabarnya istriku. Mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi dalam hatinya, ya Allah, cepat. Cepat wafatkan ya Allah. Masih banyak yang ngantri. Ini tidak perasaan dengan sang istri. Jaga perasaan istri. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, menjaga perasaan istri, jangan suka sering-sering ngomong masalah istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Ya. Boleh kalau seandainya seseorang memang ingin benar-benar punya, tapi itu dijadikan sebagai gojlokan, dijadikan sebagai candaan, sedikit-sedikit. Kalau ini kuncinya itu, kuncinya dibicarakan masalah seperti itu. Jangan, jaga perasaan sang istri. Nah, sedikit menyinggung tadi tentang sunnah tidur di pangkuan istri. Itu sunnah Rasul. Lihat Rasulullah dalam keadaan beliau hidup, bahkan ketika beliau meninggal dalam keadaan di mana? Di pangkuan siapa? Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Ittaqa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri wa ana ha'id. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering tiduran di pangkuanku dalam keadaan aku sedang haid. Bahkan Aisyah bercerita, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina nahri wa sahri. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di antara leherku dan di antara bawah pusarku. Artinya di pangkuan beliau. Ini sunnah Rasul. Lihat dilakukan oleh para sahabat. Abdurrahman ibn Abi Auf. Dilakukan tidur di pangkuan istrinya. Maka bapak-bapak yang belum pernah tidur di pangkuan istri, tidur sekarang di pangkuan istri. Ustaz sudah ubanan, Ustaz geli kayaknya di situ. Ya, saya cerita tentang ibu dan bapak saya. Ibu saya rahimahullahu taala, ketika beliau masih hidup, saya amalan dan mudah-mudahan ini dengan karunia Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Dengan karunia Allah, amalan yang saya sangat suka untuk saya amalkan terhadap orang tua adalah membuat mereka berdua tersenyum. Di antaranya saya sampai muter pikiran saya bagaimana mereka ini tersenyum. Saya pernah punya ide, saya bilang ke ibu saya, "Bu, tuh bapak yang sedang lagi duduk di luar rumah, coba panggil. Panggil dengan panggilan sayang dan mesra." Maka sang ibu nurut aja, subhanallah. Beliau mengatakan, "Pak, sayangku, sini dong." Sang bapak datang dengan begitu sumringah. Tidak pernah saya melihat bapak malu, benar-benar malu dan gembira seperti itu. Ini salah satu cara berbakti kepada orang tua. Ancamkan baik-baik, wahai para anak. Bukan bakti orang tua. Bukan hanya Anda memberikan, nih 1 juta pak, tugas saya selesai. Enggak. Bagaimana menjaga perasaan bapak, ibu kita senang terhadap kita. Lihat, saya katakan di majelis ini. Seberapa lama Anda bisa ngobrol dengan bapak ibu, maka sebegitu besarlah bakti Anda kepada bapak ibu Anda. Seberapa banyak, seberapa suka bapak ibu Anda ngobrol dengan Anda, seperti itulah bakti Anda dan ridho orang tua Anda kepada Anda. Kadang-kadang anak nih sedikit menyimpang tentang orang tua. Kadang ada seorang orang tua punya anak 3. Tapi dia lebih suka ngobrol kepada anak yang kedua. Kenapa? Anak yang pertama mungkin pendidikannya tinggi. Profesor, doktor, PhD. Punya jabatan terkenal. Tapi kalau ngobrol sama ibunya, dia tidak memposisikan dia sebagai anak. Dia memposisikan dia sebagai profesor, doktor. Akhirnya ngobrol kepada ibunya yang mungkin cuma lulusan SD, SMP, SMA. Ngobrolnya pakai bahasa-bahasa ilmiah. Bu, tahu gak keadaan Indonesia sekarang penuh dengan distorsi dan korupsi dan di mana-mana terjadi terasi. Gak perhatian terasinya. Ibunya gak paham, gak asik ngobrol sama anak ini. Tapi anak yang kedua sangat memahami sang ibu. Bu, masak apa hari ini? Sayur lodeh. Oh, lodeh, nek lodeh ditambah daging. Wah, enak, Bu. Ibunya senang ngobrolnya. Ini bakti. Bukan hanya Anda memberikan 1 juta tugas saya selesai. Enggak, ya Afi. Jaga perasaan sang orang tua. Jangan sampai dia sedih terhadap kelakuan kita. Atau gara-gara kelakuan kita. Maka kembali ke permasalahan tadi. Termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidur di apa namanya pangkuan sang istri. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita itu ini sedikit menyimpang tentang skala prioritas. Kadang-kadang sebagian orang skala prioritasnya terbalik. Sering saya singgung masalah ini. Seorang suami kalau ngobrol dengan kawannya di luar rumah, wah ngobrolnya bisa panjang lebar, ketawa, cekakak, cekikik, hahaha, bisa ganti-ganti judul. Yang pertama judulnya pendidikan, kemudian yang kedua politik, yang ketiga kemiskinan, yang keempat reshuffle kabinet, kemudian yang kelima akhir-akhirnya gosip artis. Ya, ngobrol di samping orang jualan gorengan. Gorengannya sudah habis gara-gara mereka ngobrol. Bisa ngobrol panjang dengan kawannya, bisa ngobrol panjang. Tapi giliran ngobrol dengan kawan hidup. Saya tidak katakan kawan hidup sehidup semati. Kenapa? Karena istri kita itu hanya cuma sehidup. Makanya Bu, kalau ada suami ya ngerayu ibu, engkau adalah istriku sehidup semati, itu gombal. Kenapa? Karena istri itu cuma sehidup, nggak bisa semati. Masa mati sama-sama? Ya, nggak bisa, sehidup tok. Dan itu berdasarkan hadis-hadis Rasul yang akan saya sebutkan. Skala prioritas, kembali kepada kita skala prioritas. Sebagian orang kalau ngobrol di luar rumah luar biasa, santunnya luar biasa. Tapi giliran sama istri, yang aturan setelah sholat isya, sebelum tidur ngobrol dengan istri, sunnahnya begitu, membicarakan keluarga, anak, pendidikan, keuangan, dan semisalnya. Ini tidak, 5 menit ngobrol sama istri, setelah itu tengkar. 5 menit tengkar. Akhirnya malam itu sang istri mengatakan, saya tidur menghadap sini. Sang suami, kalau begitu saya menghadap sana. Ya, ini skala prioritas terbalik. Ini kadang-kadang ada juga. Ini terutama suami-suami yang masih muda umurnya. Atau suami-suami yang sudah tua umurnya tetapi berdarah muda. Yang sudah mulai mengenal gadget-gadget. Handphone-handphone pintar. Media sosial. Mulai dia mencari cewek-cewek. Perempuan-perempuan. Sama perempuan yang tidak halal bisa cayang-cayangan. SMS sayangku, dindaku. Sama istri gak pernah seperti itu. Panggilan dari 20 tahun menikah sebelum ini. Dengan istrinya cuma apa? Mboe, mboe. Gak punya panggilan sayang. Tidak seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam punya panggilan sayang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan panggilan yang sayang, yang manja. Ya Aish, kata orang Arab, Aish adalah panggilan dalam tanda kutip unyu-unyu untuk orang yang bernama Aish. Panggilan sayang, panggilan manis. Kalau ada orang bernama Laila, maka dipanggil dengan Lai atau Ilai. Untuk panggilan saya. Maka coba perhatikan. Kadang-kadang sebagian seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara Saudari. Seorang laki-laki dengan wanita yang haram, yang tidak halal, sangat romantis. Tapi giliran dengan istrinya yang halal, kawan sehidupnya, tidak bisa romantis. Tidak punya panggilan sayang. Rasulullah SAW punya panggilan sayang dalam hadis riwayat Bukhari yang lain. Ya Humaira. Wahai Humaira. Artinya wanita berkulit putih merona kemerahan pipinya. Jangankan manusia Pak. Ya. Gunung Uhud itu bisa mengekspresikan cintanya. Gunung yang tidak punya hati. Manusia punya hati, tentunya lebih bisa lagi mengekspresikan cintanya. Lihat Gunung Uhud, ketika ada Nabi di atasnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, maka Gunung Uhud bergetar karena ingin mengekspresikan cintanya. Rasulullah SAW bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu wa huwa min arkanil jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia, dan dia termasuk pancang-pancang di surga. Jadi gunung-gunung yang kokoh di surga itu Gunung Uhud. Maka bagaimana ekspresi Gunung Uhud terhadap cinta kepada Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Gunung Uhud bergetar mengekspresikan cintanya. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uthbut Uhud fa innama 'alaika nabiyyun siddiqun wa syahidan." Diam engkau wahai Uhud, kami tahu engkau cinta. Tapi diam, karena di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang Siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Itu gunung. Bagaimana kita manusia tentunya bisa mengekspresikan cinta kita dengan istri kita. Salah satunya adalah dengan panggilan sayang. Maka Bapak Ibu yang belum punya panggilan sayang, ya, minta sekarang Bu. Sekarang SMS suaminya. Minta sekarang. Kalau saya ditanya, Ustaz emang punya? Saya punya. Saya panggil istri saya dengan panggilan 4 sekaligus. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Tuh, makan sana. Puas dia. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga. Waktu saya habis ini. Saya punya 5 kiat. Sudah 2, baru 3. Sekarang kiat 3. Yang ketiga yaitu saling tolong agar rasa cinta, mawaddah dan rasa kasih sayang itu terpupuk terus, berkembang terus, basah terus. Maka kiat yang ketiga yaitu saling tolong menolong di dalam ketakwaan dan kebaikan. Dan ini asas agar sakinah, mawaddah, rahmah. Ini pondasi yang sangat kuat. Takwa. Lihat Rasulullah SAW bersabda, ya, salah satu harta yang patut dimiliki oleh seorang lelaki adalah, kata Rasulullah SAW, zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala dini. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayyu malin khairun nattakhidhuhu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta mana yang paling bagus kita ambil? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang istri yang menolong suaminya dalam perkara agamanya. Ini adalah pokok dasar, pondasi dasar memupuk sakinah, mawaddah dan rahmah tadi. Istri yang beriman yang menolong suaminya, dan itu yang dilakukan oleh istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Khadijah. Saya pesan kepada ibu-ibu. Contoh Khadijah, contoh Aisyah, contoh Maryam, contoh Asiyah, contoh Fatimah. 5 orang khairu nisa'il alamin. Baca bu sejarah mereka ini. 5 orang yang menjadi sebaik-baik wanita semesta alam. Siapa tadi? Khadijah, Aisyah, Fatimah, Maryam, Asiyah. 5 orang yang dijamin masuk surga dan bahkan sebaik-baik wanita semesta alam. Khadijah misalkan contohnya. Beliau sangat mendukung Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan dan ketakwaan. Contohnya, ketika beliau mendapati wahyu yang pertama, didekap oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk rupa Jibril yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Maka pulang dari mendapatkan wahyu yang pertama, beliau menggigil. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Dalam hadis riwayat Bukhari, wahai Khadijah, selimuti aku, aku takut. Sampai beliau mengatakan, inni khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, aku sangat takut terhadap diriku. Jangan-jangan yang datang itu syaitan, bukan malaikat. Takut Rasulullah menggigil, ingin diselimuti. Maka lihat Khadijah, tidak seperti istri-istri sekarang. Kalau suami, makanya bu, saya pesan, kalau suami sedang curhat keadaan ekonomi, keadaan misalkan persaingan di kantor, persengketaan dia dengan si fulan, maka ibu harus menjadi partner psikologis yang paling kuat untuk suaminya. Dan itu makna firman Allah, litaskunu ilaih, agar sang suami kalau ketemu dengan istrinya itu ya tenang, bukan malah kacau. Kadang-kadang suami malas curhat dengan istrinya. Kenapa? Dicurhatin sedikit, bu, tadi saya dimarahin oleh kepala kantor. Lalu pak gimana? Gaji bapak nanti gimana? Dikurangin atau gimana? Ya akhi, ya ukhti, kasihan sama suami. Ya, lihat Khadijah. Khadijah ketika mendapati suaminya seperti itu, beliau mengatakan, la, wallahi la yukhzikallahu abadan. Kata para ulama, ini perkataan pantas ditulis dengan tinta emas dari seorang istri yang ingin berbakti kepada suaminya. Tidak wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau orang yang selalu menyambung hubungan kekerabatan. Wataksibul ma'dum, memberikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Watukril ghaib, dan menghormati tamu dan semisalnya. Jadi pesan ibu-ibu dari saya, kalau sang suami sedang curhat, dengarkan baik-baik, tapi jangan ngantuk, jangan dibawa tidur. Dengarkan baik-baik, kemudian berikan solusi. Bukan, kalaupun tidak bisa memberikan solusi, bu, jangan malah memberikan masalah baru. Ya, jangan malah memberikan masalah baru. Lihat Abu Dahdah radhiyallahu anhu, cerita yang sangat luar biasa dari seorang Abu Dahdah. Cerita ini diriwayatkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga dalam kitab Al-Bazzar, Musnad Al-Bazzar. Lihat cerita ini Abu Dahdah dengan istri. Abu Dahdah ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Man alladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah." Siapakah yang ingin menghutangi Rasul sallallahu alaihi, menghutangi Allah Subhanahu wa taala dengan hutangan yang baik, maka Allah akan lipatkan pahalanya, hartanya. Abu Dahdah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minna al-qardha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah menginginkan dari kita hutangan? Iya, kata Rasulullah, iya. Maka arini yadak ya Rasulullah. Mana tanganmu wahai Rasulullah? Aku ingin bersumpah. Maka Abu Dahdah pun bersumpah, "Fa inni qad aqradtu Rabbi ha'ithi." Wahai Rasulullah, saksikan, aku telah hutangkan kebun kurmaku yang di dalamnya terdapat 6.000 pohon kurma. Itu seluas apa itu? Luas sekali. 6.000 pohon kurma. Aku hutangkan, aku jalankan di jalan Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menerima hutangan tersebut. Sedekah dari Abu Dahdah. Ternyata di kebunnya tadi istri Abu Dahdah, Ummu Dahdah tinggal di situ. Maka Abu Dahdah mengatakan kepada istrinya, "Ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah, ukhruj," kata sang istri, "labbaik." Dan ini juga pelajaran menarik. Berbahasa santunlah, panggillah yang santun kepada suami, kepada istri kita. "Iya wahai suamiku, aku datang." Maka sang suami mengatakan, "Ukhruji faqad aqradtuhu Rabbi azza wa jalla." Keluar engkau dari kebun ini. Lihat rumahnya di dalam, istrinya di dalam. Kemudian disuruh keluar, "Keluar engkau dari kebun ini. Kebun ini sudah aku hutangkan, sedekahkan di jalan Allah." Lihat Ummu Dahdah Apakah Ummu Dahdah kemudian setelah itu, wahai suamiku, nanti kita tidur di mana? Anak-anak kita akan makan apa? Maka jawabannya mudah. Makan apa? Makan nasi. Ya. Tidak kesal suami istrinya, malah mendukung. Lihat perkataan Ummu Dahdah. Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah. Sungguh jual belimu wahai Abu Dahdah benar-benar mendatangkan keuntungan. Maka benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan min ilqin radihin fil jannati li Abi Dahdah. Ketika Abu Dahdah menghutangkan kebun kurma, kata Rasulullah, berapa banyak untaian-untaian kurma yang terbuat dari berlian-berlian. Bisa membayangkan kurma terbuat dari berlian? Itulah surga. Berapa banyak untaian-untaian kurma yang terbuat dari berlian-berlian di dalam surga yang dimiliki oleh Abu Dahdah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya minta kepada panitia waktu sekitar 10 menit lagi atau 5 menit lah untuk menjelaskan selanjutnya yang keempat agar bisa memupuk kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang keempat yaitu menjaga penampilan. Ini sudah saya sebutkan tadi, menjaga penampilan. Tapi kita sebutkan secara urutan agar benar-benar baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf." Artinya, dan kalian wahai para istri memiliki hak dengan baik sebagaimana kalian mempunyai kewajiban. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini, ya, menafsiri ayat ini beliau mengatakan, "Wallahi inni la uhibbu an atazayyana li imraati kama uhibbu an tatazayyana li." Demi Allah, aku sangat menyukai untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku. Ini sudah saya sebut tadi, panjang lebar. Suami menjaga penampilan. Ya, menjaga bau badan, bau mulut. Mohon maaf yang suka masih ngerokok, jangan langsung gauli istri, bersihkan mulut dulu. Ya. Kemudian sang istri juga begitu, menjaga penampilan di hadapan suaminya. Kalau Anda ingin keluar rumah, bukankah Anda ingin dandan pada waktu itu? Nah, dandanan itu dilakukan tatkala Anda tidur di samping suami Anda. Berdandanlah yang baik. Ini kadang-kadang seorang istri kalau lagi tidur di samping suaminya, pakai rol sebelah kanan, rol rambut. Pakai rol sebelah kiri, rol rambut. Pakai rol di tengah. Kemudian wajahnya memakai bedak pupur yang ataupun bedak yang cuma menutupi seluruh tubuhnya, seluruh mukanya. Kelihatan cuma muka doang. Gimana mau suami nyaman tidur di hadapan istrinya? Habis itu pakai daster, dasternya yang kadang-kadang seminggu belum dicuci. Itu pun robek-robek. Itu pun daster di dapur ya itu juga. Di tempat cucian ya itu juga. Di dalam kamar, di atas ranjang ya itu juga. Dan saya pesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Laki-laki itu rasa cintanya pada hidungnya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ar-rijal hubbuhum fi unubihim. Lelaki itu cintanya di hidungnya. Maka ibu-ibu yang belum punya minyak wangi, minta sama suaminya. Wangi-wangi di hadapan suami. Yang dilarang untuk ibu-ibu memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Adapun di dalam rumah, maka wangi-wangi, sewangi-wanginya. Saya beri contoh ya. Ketika seorang suami menggandeng istrinya di supermarket, di mall mungkin, menggandeng istrinya, lewatlah perempuan yang bukan mahram dengan begitu wanginya, padahal di samping istrinya, maka sang laki-laki apa yang terjadi kepada dia? Dia akan mencium bau wangi tersebut. Dia akan ikutin itu karena kecintaan seorang suami terhadap bau wangi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan-nisa." Diindahkan kepada kalian dari dunia kepadaku dari dunia kalian minyak wangi dan perempuan. Maka jaga penampilan di hadapan istrinya. Ini ayat yang saya sebutkan tadi surah Al-Baqarah ayat 228. Yang terakhir dan ini yang paling utama. Ya, yang paling utama yaitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, agar selalu terpupuk rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara suami istri, maka terutama sang istri. Jangan pernah remehkan, tetapi ini juga untuk suami, tapi terutama sang istri. Jangan pernah remehkan permasalahan hubungan di atas ranjang. Kalau sang suami ingin, jangan pernah remehkan. Kalau bisa jangan pernah ditolak. Lihat hadis-hadis berikut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih." Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya. Ngapain di ranjang? Bukan masak. Ya. Bukan main petak umpat. Tapi ingin minta dilayani, digauli. Fa'abat antaji'a, maka sang istri enggan untuk datang, untuk memenuhi panggilan suaminya. Fa'abata ghadbana, maka sang suami marah pada malam itu. Apa yang terjadi? La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Para malaikat melaknat perempuan tersebut sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Maka sang istri tatkala diajak oleh suaminya, lalu dia enggan atas ajakan tersebut, maka yang di langit yaitu Allah dan para malaikat murka dan melaknat istri tersebut sampai sang suami ridho. Riwayat pertama sampai apa? Sampai pagi, dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Riwayat kedua sampai kapan? Sampai suami ridho. Lihat subhanallah. Mungkin suami ridho setelah sepekan, berarti selama sepekan dia dilaknat oleh malaikat, didoakan mendapatkan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis pertama dan kedua. Hadis yang ketiga. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Talaq bin Ali radhiyallahu anhu, "Idza ar-rajulu da'a zaujatahu li hajati." Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk hajatnya. Hajat di sini melampiaskan syahwat. "Falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur." Maka penuhi panggilan suami meskipun sedang bakar roti. Ya. Bakar roti, Pak. Kenapa disebutkan bakar roti? Orang kalau bakar roti itu tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa mengerjakan pekerjaan lain kecuali setelah rotinya diangkat. Kalau tidak, maka rotinya akan gosong, hangus, terbakar. Maka meskipun dalam keadaan demikian, ya, rotinya terbakar, kalau sang suami sudah manggil, maka meskipun rotinya gosong, tinggalkan, layani suami. Ya, ada penjelasan menarik Bapak Ibu Saudara Saudari yang dijelaskan oleh Ibnul Malik, disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Wahada syarat an yakunal khubzu lizauj. Artinya syarat ini yaitu meskipun harus meninggalkan ketika membakar roti dan rotinya terbakar, itu syaratnya roti tersebut adalah dimasak, dibakar untuk sang suami. Li'annahu da'aha fi hadhil hala. Karena sang suami memanggil istrinya dalam keadaan demikian. Faqat radhiya bi itlafi mali nafsi. Kalau sang suami manggil sedangkan istrinya sedang masak, maka tinggalin. Kenapa? Karena sang suami sudah ridho, masakannya hancur, yang penting syahwat saya terlampiaskan. Ini tidak mengapa. Dan kemudian beliau mengatakan, ini penting sekali. Ini ibu-ibu perhatikan. Wa talful mal ashalu min wuqu'iz zauji fi zina. terbakarnya roti, hancurnya roti, gosongnya masakan, itu lebih ringan dibandingkan sang suami terperosok ke dalam perbuatan zina. Saya pernah dicurhati oleh seorang suami, umur 50 tahun. Waktu itu kita lagi makan walimatul urus, makanan resepsi pernikahan. Kemudian bapak ini bertanya, Ustaz, benarkah kalau sudah umur 50 tahun itu sang istri boleh menolak ajakan suaminya untuk bergaul di atas ranjang? Saya bilang tidak benar, tidak ada hadisnya seperti itu. Iya Ustaz, ini perhatikan Bu. Iya Ustaz, saya itu Ustaz, istri saya kalau saya ajak yang begituan, kadang-kadang alasannya dingin kalau mandi, kadang-kadang alasannya sakit kalau sudah dimasukkan. Ya, Ustaz, saya ini Ustaz, kasihan sekali. Perhatikan Bu, ini rintihan para suami Bu. Saya ini Ustaz, kasihan sekali saya. Sepekan, kadang juga alhamdulillah dapat Ustaz sepekan. Ya, enggak ada batasan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat bahayanya. Kalau sang istri menolak, maka ditakutkan dia sang suami masuk ke dalam perkara zina. Ada lebih lagi hadis ini yang menutup kajian kita. Panitia sudah tidak sabar menghentikan kajian saya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abi Aufa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, la tu'addi al-mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zawjiha." Demi jiwaku yang berada di tangannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, ini berarti penting. Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Berarti ada kaitan erat. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatab lam tamna'hu nafsuha. Artinya, kalau sang suami meminta istrinya untuk melayaninya dan sang istri sedang di atas qatab. Qatab artinya ada dua makna. Qatab yaitu istri sedang di atas onta. Karena qatab itu adalah pelana onta yang digunakan untuk duduk. Artinya, kalau sang suami menginginkan sang istri meskipun sedang di atas onta, saya sampai sekarang belum bisa membayangkan bagaimana itu terjadi di atas onta. Kalau itu di atas onta, maka sang istri tidak boleh menahannya. Sang istri harus melayaninya. Ini tafsiran qatab yang pertama. Tafsiran qatab yang kedua, yaitu saya sampai sekarang belum juga bisa membayangkan qatab ini. Kata para ulama, ulama bahasa Arab, qatab adalah alat yang diduduki oleh wanita yang sedang hamil. Kalau ingin melahirkan, maka dia duduk di atas situ sehingga mudah melahirkan. Ya, artinya kalau sang istri sedang ingin melahirkan, tetapi sang suami ingin minta dilayani, maka wajib dilayani. Yang satu masuk, yang satu ingin keluar. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Pertanyaan pertama, bagaimana bila istri berbuat salah tapi tidak mau minta maaf kepada suami atas kesalahan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang istri ketika melakukan kesalahan, jangan istri ketika melakukan kesalahan. Kalau istri tidak melakukan kesalahan saja, kemudian terjadi pertengkaran antara suami istri, maka ada hadis berbunyi, wallahi inni la ana la aqtahilu bighumdin hatta tarda anni. Kata istri tersebut, ini tanganku wahai suamiku, aku tidak akan bisa tidur dengan nyenyak sebelum engkau memaafkan aku. Apalagi kalau disebutkan dalam pertanyaan tadi, sang istri melakukan kesalahan. Kalau tidak melakukan kesalahan saja, sang istri semestinya minta halal dan minta ridho. Tetapi sang suami pun harus tahu diri, Jangan sampai dengan seperti ini sang suami akhirnya meremehkan sang istri. Wallahu a'lam. Hukum sholat jenazah yang matinya bunuh diri, maka boleh, boleh karena dia masih muslim, ya boleh disolati. Kalau ingin tidak disolati, maka mungkin imam besar masjid, mungkin orang alim bolehlah tidak mensolati, agar menjadi pelajaran bagi masyarakat umum bahwa perbuatan tersebut dosa besar. Tetapi secara umum boleh disolati karena dia masih muslim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap kita kalau punya suami yang belum mau menjalankan perintah sholat lima waktu dengan baik? Kadang sholat, kadang tidak. Begitu juga dengan puasa. Bagaimana kaitannya dengan janji Allah bahwa laki-laki yang baik untuk wanita yang baik? Apakah itu berarti saya belum termasuk golongan wanita baik juga? Maka jawabannya, untuk lelaki yang tidak sholat, maka sang istri harus menasihati dengan benar-benar nasihat. Kemudian sang istri kalau bisa juga mengancam suaminya, saya tidak bisa di bawah kepemimpinan suami yang tidak sholat, suami yang tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban rukun Islam. Ya, maka sang suami harus menerima nasihat tersebut. Kalau tidak mampu, maka sang istri istikharah dan boleh dia menggugat cerai suaminya. Adapun yang ditanyakan, Allah berfirman, at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wanita-wanita yang buruk untuk wanita laki-laki yang buruk. Maka jawabannya ini secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu. Apabila suaminya baik, maka niscaya dia akan mendapatkan istri yang baik. Tetapi kasus seperti ini adalah ujian bagi sang istri agar dia mendapatkan kebaikan dari Allah dan kedudukan yang tinggi. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menasihati anak yang sudah mulai mengenal lawan jenis, yaitu pacaran? Sudah dikasih tahu tapi masih saja SMS dan SMS-an secara diam-diam di belakang kami. Maka harus protektif. Anda harus protektif lebih dibandingkan sebelumnya. Dan tidak mengapa sibuk dengan anak, ya, daripada kita nanti sibuk dengan Allah gara-gara urusan anak. Tidak mengapa kita sibuk dengan anak kita, mendidik mereka di zaman sekarang, daripada kita nanti di akhirat disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Allah gara-gara kita tidak salah, kita salah mendidik anak kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa haramun 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang muslim dia memimpin orang-orang yang dipimpinnya pada hari dia mati dalam keadaan menipu orang-orang dipimpinnya, anak istrinya dia tipu. Dia tidak berikan pendidikan yang baik. Dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini menipu. Maka melainkan diharamkan atasnya surga. Maka jauhi itu. Hati-hati terhadap istri dan anak kita. Jangan pernah menjadi ujian dan juga pemberat kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Mohon solusi jika kita mendapati tetangga yang gemar menyakiti tetangga lain dengan lisan dalam perbuatannya, di mana beliau juga sebenarnya tahu agama. Maka kita nasihati dengan baik dan santun dan ingatkan tentang hadis Rasul, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan kepada beliau, inna fulana, ya, sesungguhnya fulan adalah orang yang banyak sholat, banyak puasa, tetapi tu'dhi jiranaha, dia menyakiti tetangganya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, wanita tersebut di dalam neraka karena menyakiti tetangganya meskipun ahli sholat, ahli puasa. Sebaliknya, sisi fulana yang sedikit sholatnya, tidak terlalu banyak puasanya, maka tetapi dia baik kepada tetangganya, menjaga lisannya, maka Rasulullah SAW menyatakan hiya fil jannah, orang tersebut di dalam surga. Maka nasihati dengan baik, santun, dan jangan sampai menyakiti, jangan sampai kesalahan dibalas dengan kesalahan yang sama. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang panggilan suami istri kepada pasangannya yang ada hubungan dengan panggilan mahram, zihar. Karena umumnya panggilan abi ummi, bapak ibu, abang, adik sudah sangat lazim digunakan. Wallahu alam, saya lebih condong bahwa panggilan ini tidak mengapa. Misalkan Pak E, bapak, sang bapak. Meskipun ya, saya ulangi, panggilan seperti ini tidak mengapa karena tujuannya bukan untuk zihar. Ya, zihar itu adalah perkara fikih dalam Islam yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Anta ka dhahri ummi." Engkau seperti punggung ibuku. Nah, ini tidak boleh, haram. Ya. Haram seorang suami mengatakan seperti itu. Dan batasannya 4 bulan. Kalau seandainya 4 bulan, maka harus ada keputusan, entah dirujuk ataupun diceraikan. Maka panggilan seorang suami kepada ibu, kepada istrinya, ummi, ya, maka ini wallahu alam bukan termasuk dari yang tadi, tetapi itu hanya sebatas panggilan sayang, panggilan bagus, meskipun di sana ada yang lebih bagus, misalkan wahai ummu fulan, wahai istriku, wahai sayangku, wahai humaira, wahai, dan semisalnya panggilan-panggilan yang baik kepada istrinya. Mohon nasihatnya kepada istri yang menyepelekan suami karena belum bisa memberi banyak kepada istrinya. Maka di sini ada dua sisi. Kepada suami, bekerjalah, berikan nafkah, itu wajib. Anda tidak akan pernah diremehkan oleh istri Anda tatkala Anda memberikan nafkah. Saya pernah dicurhati oleh seorang suami, "Ustaz, istri saya itu sangat sadis kepada saya." "Hah?" Saya bilang, "Kok sadis?" "Iya, Ustaz. Saya mengerjakan sunnah, dia malah tidak suka. Saya mulai memanjangkan jenggot, dia mulai mendudukkan saya di kursi. Kemudian dia mengatakan, 'Nih, apa ini? Apa ini?' sambil menggunting jenggot saya." Kemudian saya tanya, langsung saya tanya kepada bapak tersebut, "Lalu bapak kenapa tidak melawan?" "Ya susah, Ustaz. Lawang semua kebutuhan keluarga dia yang membiayai." Nah, ini penyakit. Ya, bekerja, kerja. Wajib hukumnya, wajib itu artinya perintah yang sangat diwajibkan oleh Allah, yang bernilai apabila ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Itu wajib. Yang kita kenal sekarang nilainya, nilainya itu pun kurang. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, dan diancam siksa, jangan lupa itu. Ya, suami yang tidak menafkahi istrinya, berdosa dan diancam siksa, kerja. Masa siang nadah tangan kepada istrinya, malam minta jatah kepada istrinya. Apa tidak mau? Kerja, jangan jadi pengangguran, kerja. Berdagang. Saya dagang. Ya. Dagang apapun, jualan pentol, jualan gorengan, dagang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah berfirman, "Ar-rijal qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." An-Nisa ayat 37. Lelaki pemimpin bagi perempuan disebabkan Allah meninggikan sebagian dari mereka dari sebagian yang lain, dan disebabkan karena apa yang disedekahkan, dinafkahkan oleh suami kepada istrinya. Tadi malam sudah saya ceritakan di Ponorogo, saya katakan saya pernah kajian di hadapan kepala dinas. Kepala dinas, semuanya hadir kepala dinas. Ada ibu-ibu kepala dinas mengatakan, "Ustaz, benar Ustaz. Dahulu saya tidak menganggap apa-apa suami saya. Saya remehkan suami saya. Kenapa? Karena saya punya gaji. Saya kepala dinas. Saya butuh suami tatkala saya ingin melampiaskan hawa nafsu saja." Lihat. Kerja. Jangan sampai diremehkan oleh sang istri. Kerja. Saya pribadi, Pak, kalau saya boleh cerita tentang saya paling tidak suka sampai detik ini, tidak suka punya hutang dengan istri. Ya. Istri hak, harta dia, harta dia. Kalaupun harus berhutang, besok ataupun sore saya harus bayar. Jangan pernah punya hutang. Di situ laki-laki punya wibawa. Harus nafkahi istri. Dan itu kewajiban. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas kewajiban bagi suami bapak menafkahi, memberikan rezeki kepada al-maulud, kepada istri, kepada anak dan ibu sang anak dengan baik. Ini sisi pertama dari jawaban tadi. Sisi yang kedua yaitu kepada istri, sabarlah dengan pemberian suami. Bukankah Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, seorang suami yang dilapangkan rezekinya, dia memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya. Wa man qudira alaihi falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Artinya, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka sang suami memberikan nafkah, lihat suami, tetap nafkah meskipun sempit, tetap nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pegang ini wahai para istri, sabar dengan pemberian suami, asalkan masih dikasih sabar. Lihat contoh yang sangat luar biasa dari Aisyah. Beliau mengatakan, ra'ainal hilal, thummal hilal, thummal hilal. Kami melihat tiga kali bulan purnama. Salah satu ahillah. Tiga kali bulan purnama, sekitar dua bulan setengah. Wa ma uqida fi buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Tidak pernah dinyalakan api di dapur-dapur istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamanya. Tiga, dua setengah bulan tersebut. Tidak pernah menyala. Tidak ada yang belum dimasak. Tapi sabar. Dan ingat, pegang ini baik-baik. Wahai ibu-ibu. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti kemudahan. Itu pasti. Maka di sini ada dua sisi jawabannya. Sang suami bekerja, sang istri sabar dengan keadaan sang suami. Wallahu a'lam. Bagaimana zikir setelah sholat fardu yang berurutan sesuai dengan sunnah? Istighfar 3 kali. Kemudian kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa alhamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa la ilaha illallah wahdah. Wa la na'budu illa iyyah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Kemudian setelah itu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian mengucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Yang ke-100-nya la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian mengucapkan, membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas sekali. Kecuali surat salat maghrib, setelah salat maghrib, setelah salat subuh. 3 kali. Begitulah urutan zikir setelah salat fardu. Dan banyak sekarang buku-buku yang menyebutkan tentang berzikir untuk seorang muslim sehari semalamnya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita sebagai suami jika istri kita sebelum menikah berhijab, taat ibadah, sayang kepada kita, dan malah sesudah menikah dia tidak berhijab dan malah kurang kasih sayang kepada kita? Maka jawabannya, nasihati. Ya, jadi gini, seorang suami yang mendapati istrinya melakukan nusyuz. Nusyuz itu adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum, jika kalian takut sang istri melakukan nusyuz. Nusyuz itu adalah sang istri menyeleweng, tidak taat kepada sang suami, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, muamalah, tidak taat. Maka tatkala sang istri melakukan nusyuz, maka pada saat itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, nasihati. Ya. Yang kedua, kalau seandainya tidak bisa nasihat, maka pada saat itu dipukul. Afwan, nasihati, kemudian dihajar, diboikot, jangan tidur seranjang. Kalau tidak mempan juga, maka dipukul. Kalau tidak mempan juga, maka datangkan keluarganya. Kemudian setelah itu musyawarah. Kalau tidak mau juga, maka ditalak. Seperti itu. Kalau seandainya seorang suami, seorang istri tidak taat kepada suaminya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seorang istri tidak suka orang yang jenggotan? Padahal saya sendiri berjenggot, lalu bagaimana? apakah saya harus mencukur jenggot padahal itu kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li basharin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan kepada seorang manusia di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya di dalam perihal yang ma'ruf. Maka kita wajib untuk sayang kepada istri, kita wajib untuk cinta kepada istri, akan tetapi bukan berarti kita melalaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dinasihati istrinya bahwasanya manusia yang paling ganteng, yang paling bagus rupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berjenggot. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai kajian kita. Dan inilah kajian terakhir safari dakwah di Kota Madiun dari mulai hari Jumat sampai hari Ahad ini. Dan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dari manusia sebagai manusia biasa dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya berterima kasih kepada panitia yang mengundang dan juga Mas Takmir Masjid Agung Baitul Hakim di Kota Madiun ini. Dan saya ucapkan semoga kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang lainnya. Kalaupun tidak berjumpa di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.